atas undangan kehormatan daripada Bapak Haji Rohadi bersama Umi Inah. Artis yang satu ini alhamdulillah bisa hadir bareng bersama musisi dan artisnya Nyupalapa ya. Ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi Nyupalapa. Oh, Sri Gandhi, Sri Gandhi Muara Raja, terima kasih. Sudah siap digoyang semuanya, karena ini request dari keluarga besar tuan rumah minta sayang dua ya. Ratu Manise Indonesia mau bawain lagu ini karena request dari keluarga besar tuan rumah. Perwakilan dari tuan rumah sudah dipersiapkan spesial ini untuk kedua mempelai. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi Yu Palapa. Mbak Pipit, okay. Mas Kis, terima kasih. Luar biasa semangatnya. Luar biasa ya. Kita goyang lagi ya. Oke, kita goyang lagi. Special bareng nyoba apa? Buat teman-teman semuanya SMP Indonesia, sahabat kecil manis. Kita goyang lagi ya. Coba lambaikan tangannya bareng ya. Dan ini semua tentang hati. Sakit Mas Kis sudah melengkapi kebahagiaan malam hari ini. Semoga ya. Semoga sama was selalu ya. Ya. Amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah dijawab dengan suara lantang dan keikhlasan yang penuh semangat ya. Ini bersama dengan Nyupalapa hadir kembali setelah sore tadi menghibur panjenengan-panjenengan semuanya, khususnya untuk Soibu Laja dan juga mempelai berdua. Ini datang lagi untuk menghibur kembali. Oke, tembang yang perdana tadi request dari Sohibul Hajah. Tembang yang keselanjutnya masih bersama dengan Nyupalapa. Kita goyang-goyang kembali. Oh, Oke, langsung saja, artis yang satu ini asli kelahiran kota Udang, Sidoarjo. Sudah cantik lincahnya bukan main. Tentu bareng bersama Ramayana juga ada coklat videografi syuting. Siapa dia kalau bukan Lala Widi New Palapa. Oh, desa kita luar biasa. Spesial buat semuanya SNP Indonesia yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah Nyupalapa menghibur Anda semuanya di sini ya, warga masyarakat Tegal. Oke, untuk tembang yang kedua bareng-bareng dengan Nyupalapa. Thank you. si dunia yang selalu dilanda bencana. Macam-macam malah petaka, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya beberapa yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketenangan. Seakan-akan di dunia bencana, macam-macam gajah malapetaka. Gempa bumi banting badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan seakan-akan di dunia. Tiada lagi ketenangan seakan-akan di dunia. Tiada lagi ketentraman. Dalam tema acara Walimatul Urus, mempertemukan ratu dan raja yang saat ini lagi berbahagia, yang saat ini lagi duduk di kursi pelaminan. Spesial untuk Mbak Fitri Wulandari Sarjana Hukum bersama Mas Kistoyo ATT3. Kami ucapkan sekali lagi selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia untuk selama-lamanya, dan apa yang dicita-citakan untuk menggapai bahtera rumah tangga, tercipta rumah tangga yang benar-benar bahagia, terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System dari Beratang Kota Buaya Surabaya, Abah Suud, terima kasih. Dan acara ini diabadikan oleh Coklat Videografi, dan siang hari ini sampai malam nanti di streamingkan oleh Coklat Videografi. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum sederetan bintang-bintang artis hadir untuk memberikan yang terindah dan yang terbaik, mohon dengan hormat lagi sangat kepada Bapak dan Ibu tuan rumah yang terhormat, Bapak Haji Rohadi bersama Ibu Aja Ina atau didampingi seluruh keluarga supaya naik ke pentas. Mohon izin sekali lagi kepada Bapak Haji Rohadi bersama Ibu Haja Ina didampingi oleh keluarga besarnya yang saat ini lagi berbahagia. Bapak dan Ibu, tuan rumah yang saya hormati, yang terhormat Bapak Haji Rohadi bersama Ibu Haja Sarinah, Ibu Haja Ina, Direktur Utama dari PO Novit Trans, juga dari KM Rahmat Jaya, dipersilakan untuk segera naik panggung. Sumangga kula aturi jengkar sementawis. Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, sudah nampak di hadapan kita semuanya yang lagi berbahagia, ratu dan raja didampingi oleh kedua orang tua juga seluruh keluarga besarnya, memberikan suasana penuh dengan rasa kebersamaan sebagai rasa hormat kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Betapa bahagianya sore yang cukup indah, sore yang cukup menyapa, melengkapi kebahagiaan sore hari ini kedua mempelai ratu dan raja, Mbak Fitri Wulandari Sarjana Hukum bersama Mas Kistoyo ATT3, dan di belakangnya beliau yang terhormat Bapak Haji Rohadi bersama Ibu Hajah Inah didampingi seluruh keluarga besar. Dan alhamdulillah sore hari ini sudah menyapa Bapak dan Ibu para tamu undangan lewat senyum yang benar-benar bahagia, menunjukkan sore hari ini keluarga besar dari Bapak Haji Rohadi dan Ibu Hajah Inah benar-benar berbahagia. Subhanallah. Abah sugeng sonten, Umi sugeng sonten, Umi. Kedua mempelai Mbak Fitri, Mas Kis, selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia untuk selama-lamanya. Subhanallah, bahagia sore hari ini bisa bertemu dengan keluarga besar Bapak Haji Rohadi, bersama Ibu Hajah Inah yang sangat luar biasa didampingi oleh keluarga besarnya. Sebagai salam hormat teman-teman musisi dan juga teman-teman artisnya New Palaba, dan lagu yang sudah direquest oleh keluarga besar tuan rumah, sore hari ini akan didendangkan. Salam dangdut dari kami untuk Anda, all artisnya New Palaba. Thank you. Panjang jodohnya untuk ratu dan raja. Meski hanya sehari cukup untuk dikenal selama hidupnya. Beri gembira ia saling berkasih mesra, berkasih mesra. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur, Ratu Oplosan Indonesia Cow. Ada SNP Indonesia, ada Coklat Videografi Syuting. Kasih tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sagita New Palapa.